bagaimana aku menyamamu. Tak perlu kau tahu siapakah namaku. Cakep si cakep, cuma sadis lah. Nona manis, sungguh mati yang manis. Bila kau marah manis, malah bertambah manis. Wahai pemuda tampan, merayu di jalanan, sungguh tak tahu sopan, dasar lagi kampungan. Rupanya nona manis, sungguh mati yang manis. Bila kau marah manis, malah bertambah manis. Wahai pemuda tampan, merayu di jalanan, sungguh tak tahu sopan, dasar lagi kampungan. Rupanya sengaja kau kan mengganggu. Hai, hai. Nanti ku adukan pada orang tuaku. Tolong beritahu siapa namamu agar aku dapat memanggil namamu.